Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد kaum muslimin dan muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali insyaallah taala pembahasan ilmu waris Islam atau ilmu fara'id atau disebut juga ilmu mawaris. Kita masih berada pada bab yang keempat dari buku yang kita pelajari bersama, yaitu bab tentang rukun, syarat, sebab, dan penghalang-penghalang waris. Ya. Terakhir kita membahas adalah di antara sebab-sebab adanya hubungan waris mewarisi adalah an-nikah. Ini yang terakhir kita bahas, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yakni dengan pernikahan itu terwujudlah hubungan suami istri. Seorang menjadi suami dengan pernikahan dan seorang menjadi istri juga dengan apa? Pernikahan. Nah, ini salah satu sebab di antara sebab-sebab waris mewarisi. Taib, berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah adalah an-nasab. Ya, halaman yang ke-28, ya. Sebab yang kedua adalah nasab. Ya. Nasab adalah hubungan kekerabatan atau hubungan rahim. Ya. Dan secara nasab seorang bisa jadi memiliki hubungan nasab yang dekat, bisa jadi apa? Jauh. Naam. Dan ini diantara keindahan Islam, ma'asyiral muslimin, di dalam permasalahan hukum waris. Jadi kebanyakan ahli waris itu, ya, mereka berhak mendapatkan warisan karena nasab. Ya. Jadi yang diberikan oleh Islam dari harta waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan apa? Nasab. Dan lebih khusus lagi, yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan apa? Mayit. Misalnya anak. Anak lebih berhak daripada paman. Ya. Anak lebih berhak daripada, ya, anaknya paman. Misal. Ya. Yang demikian itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, secara tabiat, ya, secara tabiat orang itu akan legowo. Ya. Secara tabiat orang itu akan apa? Rela ketika hartanya itu berpindah kepada apa? Orang yang memiliki hubungan apa? Nasab. Lebih legowo lagi ketika yang paling berhak adalah yang paling dekat. Iya. Nah, coba seandainya warisan itu diberikan kepada orang yang jauh, yang tidak ada hubungan sama sekali. Mungkin akan terjadi apa? Ya. Ketidaksukaan. Mungkin akan terjadi permusuhan. Loh kok bisa dia dapat? Apa hubungannya? Sementara kita yang anaknya, kita yang cucunya, kita yang pamannya, kita yang apa? Keponakannya kok tidak dapat. Misal seandainya harta itu berpindah kepada apa? Orang yang tidak memiliki hubungan nasab. Nah, jadi demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Warisan itu berpindah kepada ahli waris yang sebabnya adalah nasab, dan ini yang paling banyak, ya. Dengan sebab pernikahan hanya dua saja, yaitu suami atau apa? Istri. Hanya dua saja. Dengan sebab wala juga hanya dua orang saja, yaitu laki-laki yang membebaskan budak atau perempuan yang membebaskan apa? Budak. Selebihnya semuanya adalah ahli waris ya, yang memiliki hubungan waris mewarisi karena memiliki hubungan apa? Nasab. Ya. Dan secara global, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hubungan nasab itu ya dibagi menjadi tiga kelompok atau tiga golongan. Yang pertama adalah usul. Usul. Usul bahasa Arab. Ya, artinya asal usul kita. Ya, kita ada mesti ada asal usul, yaitu bapak atau ibu atau kakek atau apa? Nenek. Nah, itulah asal usul kita. Ya, ibu kita, ayah kita, ya, nenek kita, kakek kita. Terus ke atas itulah ahli waris dengan sebab nasab dari golongan asal usulnya kita. Nah, rinciannya akan dibahas insyaallah nanti biiznillah pada bab yang kelima. Kemudian golongan yang kedua adalah furu'. Furu' yakni cabangnya kita. Keturunan kita. Kalau kita punya keturunan. Ya, tidak setiap orang apa namanya? Mati memiliki keturunan. Ya. Seandainya ada, maka furu' adalah ahli waris kita. Apakah dia itu anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dan seterusnya ke bawah. Ini melalui jalur laki-laki. Akan diterangkan nanti insyaallah pada bab yang kelima secara detail. Adapun yang ketiga, golongan yang ketiga adalah hawashi. Hawashi itu ya keturunannya bapak. Jadi samping-sampingnya kita. Apakah itu paman, ya. Paman itu saudaranya bapak atau saudaranya kakek. Dalam bahasa Arab, paman. Ya. Saudaranya kakek juga dikatakan apa? Paman. Ya. Dan anak-anak mereka, keponakan, ya, ke bawah. Keponakan laki-laki. Ya. Ini secara global, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Jadi ahli waris, ya, dia mendapatkan hak waris dari seorang yang meninggal, manakala memiliki sebab nasab. Manakala memiliki sebab nasab. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Adapun sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga. Sebagaimana tertera pada halaman 28 adalah. Al-wala'u. Al-wala. Wala. Wala adalah. Ya, hubungan. Antara seorang dengan. Orang yang dia bebaskan dari perbudakan. Ya, ini namanya apa? Wala. Ya. Saya seorang yang merdeka, kemudian saya membeli seorang budak, misal saya beli budak itu. Kemudian saya bebaskan. Dengan saya membebaskan seseorang dari perbudakan, maka telah terjadi hubungan antara saya dengan yang saya bebaskan. Nah, hubungan ini namanya apa? Wala. Dan ini sangat dianjurkan dalam Islam. Ya. Sangat dianjurkan dalam Islam untuk membebaskan apa? Budak. Bahkan diantara amalan-amalan yang itu merupakan kafarah, penebus-penebus dosa, adalah membebaskan apa? Budak. Jadi sangat salah kalau kemudian ada yang mengatakan Islam mengajarkan perbudakan. Islam agama yang zalim, misal. Tidak benar seperti itu. Sebelum Islam ada, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus, perbudakan demikian merajalela. Ya, di zaman jahiliyah. Perbudakan yang tidak diatur, perbudakan yang penuh dengan kezaliman, perbudakan yang penuh dengan kejelekan. Ya, penindasan, enggak ada aturan. Ya, datang Islam. Datang Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang kemudian ya memberikan penjelasan dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan perbudakan. Ya. Yang diantara aturan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dorongan untuk membebaskan ya, seseorang, saudaranya dari apa? Perbudakan. Dan ada beberapa syariat-syariat yang itu merupakan kafaroh, penebus dari kesalahannya berupa membebaskan budak. Nah, ini tentunya pembahasannya ya, dalam pembahasan fikih. Nah, wabillahi taufik. Nah, hubungan ini yang namanya wala. Hubungan wala adalah hubungan antara ya seorang ketika membebaskan saudaranya dari apa? Perbudakan. Misal contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat sejarah sirah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat Bilal bin Rabah yang sudah masuk Islam ketika itu disiksa oleh kaumnya, disiksa oleh majikannya, oleh tuan-tuannya. Maka dibelilah Bilal bin Rabah oleh siapa? Abu Bakar. Dibeli. Dibeli bukan untuk dimiliki ternyata, dibeli untuk dibebaskan. Sarah hurran. Jadilah Bilal ya hur, merdeka. Nah, maka kita katakan Bilal adalah maulanya siapa? Abu Bakar. Atau sebaliknya, Abu Bakar adalah maulanya siapa? Bilal. Yakni antara keduanya memiliki hubungan apa? Wala. Kalau Abu Bakar maula dari sisi atas, maula yang di atas, yakni yang membebaskan. Adapun Bilal maula yang di bawah, yakni yang dibebaskan. Ya. Ada hubungan wala. Taib. Demikian pula Aisyah. Di sini saya sebutkan contoh Aisyah. Ya, kalau tidak salah. Nah, atau tidak saya sebutkan di sini. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha membebaskan budak. Ya. Nah, membebaskan budak. Ya, nah, enggak disebutkan sini. Itu seorang yang bernama Barirah, Jadi dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada seorang budak perempuan yang namanya Barirah. Yang kemudian dibeli oleh Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian dibebaskan oleh apa? Oleh Ummul Mukminin. Maka jadilah Barirah ini adalah ya maula dari siapa? Aisyah. Aisyah adalah maula dari Barirah. Hanya saja bedanya, karena Aisyah yang membebaskan, maka ini maula yang di atas. Ya, maula al-a'la yang di atas. Adapun yang dibebaskan Barirah adalah maula yang di bawah. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan hubungan wala ini tidak bisa diperjualbelikan. Ini penting. Tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Saya ya membebaskan budak, maka saya adalah maula. Ya. Saya tidak bisa menjual kemaulaan saya ini kepada orang lain. Tidak bisa. Tetapi maula ini berpindah kepada ahli waris saya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ya. Keturunannya Abu Bakar As-Siddiq tetap dikatakan sebagai maulanya siapa? Bilal. Ya. Anaknya Abu Bakar dikatakan maulanya siapa? Bilal. Ya. Nah, maulanya Bilal. Bapaknya Abu Bakar. Ya. Ini secara anu saja ya. Wa'illah, apa namanya yang kita lihat tidak ada kisah ya kan? Apa namanya bapaknya Abu Bakar bagaimana di dalam kisah tidak? Nah, karena apa namanya yang kita maksud adalah maula atau wala itu ya berpindah atau dimiliki juga oleh keturunan siapa? Keturunan yang membebaskan. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkait dengan hubungan waris mewarisi. Ya. Terkait dengan hubungan waris mewarisi antara ya seorang yang membebaskan saudaranya dari perbudakan, ini terjadi hanya dari satu arah saja. Allahu a'lam. Dari satu arah saja. Apa maksudnya dari satu arah? Seandainya, ini contohnya, Bilal meninggal, seandainya Bilal meninggal, ya. Dan Abu Bakar masih hidup. Ya kenyataannya yang meninggal Abu Bakar dulu, kan demikian ya. Seandainya Bilal meninggal, kemudian Bilal tidak punya ahli waris, tidak punya istri, tidak punya anak. Tidak punya kerabat yang berhak untuk mendapatkan warisan, maka untuk siapakah harta yang ditinggalkan oleh Bilal ini? Harta yang ditinggalkan oleh Bilal itu menjadi hak siapa? Abu Bakar As-Siddiq sebagai maulanya yang dulu membebaskan Bilal dari perbudakan. Dari satu arah ini saja, ya, dari satu arah. Demikian pula seandainya Bilal meninggal tidak punya apa? Keturunan, tidak punya ahli waris. Abu Bakar juga mungkin sudah meninggal dulu, misal sudah meninggal. Tetapi Abu Bakar punya anak laki-laki. Ya, Abu Bakar punya anak laki-laki. Dan memang Abu Bakar punya putra laki-laki seperti Abdurrahman, ya, Muhammad. Ini diantara putra-putranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya, ini hanya sekedar seandainya. Aslinya, kenyataannya Abu Bakar apa? Meninggal dulu daripada Bilal. Ya. Ini untuk memperjelas saja contoh. Nah, seandainya Bilal meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal. Ya. Bilal tidak punya ahli waris, tetapi Abu Bakar memiliki apa? Ya, anak laki-laki, asobah, ya. Nah, walaknya ini juga dimiliki oleh siapa? Putranya Abu Bakar. Maka hartanya Bilal diberikan semuanya kepada anak laki-lakinya siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini misal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, dan ini adalah pendapat jumhur, bisa dilihat pada halaman 28 ya. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa proses waris mewarisi antara mantan budak dan yang membebaskannya hanya berlaku dari satu arah saja. Yakni yang bisa mewarisi hanyalah pihak yang membebaskan. Ya. Dan tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Ya. Misalnya Abu Bakar meninggal, tidak punya ahli waris misal. Ya. Bilal masih hidup. Ya. Ya. Harta tidak kepada siapa? Bilal, tidak. Hanya satu arah saja dari yang dibebaskan. Nah, terus untuk siapa tidak ada ahli waris? Kepada apa? Kerabat yang bukan ahli waris. Kerabat tapi bukan ahli waris, kerabat jauh. Ini nanti ada pembahasan khusus. Yaitu pembahasan dzawil arham. Pembahasan dzawil arham. Nah, intinya ma'asyiral muslimin, ini pendapat jumhur al-ulama. Ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat tidak, bisa dari dua arah. Ya. Ini diantara permasalahan yang terjadi, khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah waris. Nah, disebutkan pada halaman 29, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa proses waris mewarisi bisa saja terjadi dari dua apa? Arah. Nah, tapi sekali lagi yang rajih, yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dengan demikian selesai pembahasan tiga sebab adanya waris mewarisi. Sebab yang pertama yaitu an-nikah, dengan pernikahan yang sah, ya. Kemudian yang kedua adalah nasab, ya. Hubungan waris mewarisi karena nasab, dan ini yang paling banyak, ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan waris mewarisi enam dengan sebab mada alwala. Dan tiga sebab inilah sebab yang disepakati oleh para ulama sebagai sebab waris mewarisi. Nah, sebab yang muttafaqun alaih, tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kenapa Anda mengatakan demikian, sebab yang disepakati? Karena memang di sana ada sebab-sebab yang terjadi apa? Perselisihan di kalangan para ulama. Nah, saya sebutkan pada catatan kaki halaman ke-29, itu nanti bisa dibaca. Ya. Jadi selain tiga sebab yang disepakati, ada sebab-sebab yang diperselisihkan. Ada sebab-sebab yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dengan hal tersebut terjadi hubungan waris-mewarisi atau tidak? Ya. Contohnya disebutkan di sini, nah, tentang mengislamkan seseorang. Ya. Apakah seorang ketika mengislamkan saudaranya, ya, kemudian saudaranya ini mati misalnya, yang masuk Islam ini mati, tidak punya ahli waris. Ya. Ada yang berpendapat hartanya itu diberikan kepada orang yang dulu apa? Mengislamkan. Ya. Karena saudara dia yang kafir tidak berhak memang. Ya, sebagaimana akan kita bahas dalam menghalang-penghalang apa? Warisan. Ya. Mana yang lebih besar jasanya? Membebaskan seorang dari perbudakan atau ya, menjadi sebab Islamnya seseorang. Ya, ini juga pertanyaan kan? Ya. Ya, tentu membebaskan seorang dari kekufuran lebih apa? Lebih besar. Nah. Nah, tetapi permasalahannya di sini apakah ada dalil atau tidak? Itu tadi permasalahannya. Sehingga memang ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Ya. Dan setiap terjadi khilaf, kewajiban kita adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga apa? Rasul. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kan dengan itu kaum muslimin akan bersatu. Ya, kalau ini saja tidak diupayakan, bagaimana akan bersatu? Ya. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, ya, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, ya. Farudduhu ilallah, maka kembalikanlah perselisihan kalian itu kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim, dan kembalikanlah kepada Ar-Rasul, kepada Rasul. Ketika Rasul masih hidup, ayo bareng-bareng kita berjumpa dengan Nabi, datang ke rumahnya, kita sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk diputuskan perkaranya ketika Rasul masih hidup. Adapun setelah Rasul wafat, maka dikembalikan kepada Rasul, dikembalikan kepada sunnahnya, dikembalikan kepada sunnahnya. Naam, wabillahi taufiq. Dan Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang yang mengislamkan saudaranya, ya, itu berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, tapi masalah ini termasuk di antara masalah khilafiyah. Ya. Taib. Kemudian di antara yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah apa yang disebut dengan laqit. Laqit yakni anak temuan. Anak temuan. Anak temuan beda dengan anak angkat, ya. Lain. Adopsi bukan, bukan itu namanya. Nah, walaupun mungkin surahnya bisa bentuk-bentuk tertentu bisa disamakan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ya, kadang-kadang adopsi ada yang tidak diketahui orang tuanya. Ada yang sebenarnya tahu apa orang tuanya. Nah, ada orang yang tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Dan ini betul-betul terjadi memang, ya. Ada seorang perawat di sebuah rumah sakit bercerita kepada saya. Ditemukan anak di dekat rel sepur. Dari rel sepur namanya. Dibuang di situ ternyata memang, ya. Baik. Sehingga dikasih nama ada hubungannya dengan rel juga, saya lupa namanya. Realita, Allah alam mungkin. Al-Muhim, saya lupa, saya tidak hafalkan waktu itu. Ya. Sampai diberi nama ada hubungan dengan rel sepur waktu itu, subhanallah, ya. Jadi semua perawat ini rumah sakit tahu ini anak tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak diketahui. Betul-betul tidak bisa dicari ketika itu. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Ya. Nah, atau mungkin di tempat sampah bisa jadi. Nah, sekarang kalau kita jalan misalnya, sedang jalan, olahraga, loh kok ada bungkusan gerak-gerak, nangis. Dibuka ternyata bayi. Ditelusuri, tidak tahu siapa orang tuanya. Maka di antara kita dua pilihan. Apakah kita biarkan saja? Nah, sudahlah, biarkan saja. Nah, ya. Oh, bukan anak saya. Ya. Atau diambil. Maka jawabannya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah untuk diambil. Ya. Fardu kifayah kalau sudah ada yang mengambil dari kalangan kaum muslimin, maka gugur apa? Kewajiban atas yang lain. Kenapa demikian? Ikhwatul kiram. Kalau sampai diambil oleh selain muslim, maka dia akan menjadi musuh apa? Islam. Maka kita ambil dia. Kita pelihara. Ya, kita pelihara. Nah, kalau istri kita ternyata punya air susu, ya jadi mahram nanti. Ya. Tetapi nasab tetap tidak dinasabkan kepada apa? Kita. Nah, permasalahannya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apakah seandainya nanti ini anak yang kita ambil, anak temuan ini besar, besar, besar, kemudian dia punya harta, kemudian dia mati. Mati tidak memiliki apa? Ya, keturunan. Belum punya suami, belum punya istri. Untuk siapakah harta dia? Nah, ini pembahasannya. Ya. Apakah orang yang dulu mengambilnya, memeliharanya, berhak atas harta laqit atau tidak? Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf di kalangan para ulama, ya. Taib. Dan dalam masalah ini ketika dilihat dalil, ternyata ada dalil yang menunjukkan, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harta, ya, anak ini nanti diberikan kepada orang yang memungutnya. Ada dalil yang bisa dilihat, ya. Dan inilah pendapat Syuraih Al-Qadhi Ishaq ibn Rahuyah, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, ini hanya sekedar contoh, ya, di antara sebab yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan yang terakhir dari bab ini, nah, kita selesaikan insyaallah dengan ringkas. Setelah kita mengetahui di sana ada rukun-rukun, ya, di sana ada sebab-sebab waris, ya, di sana ada syarat-syarat, ya. Kalau ini semuanya terpenuhi, belum tentu ada hubungan waris mewarisi, belum tentu. Karena masih ada satu faktor yang harus kita perhatikan, yaitu apakah ada penghalang-penghalang waris mewarisi atau tidak ada penghalang-penghalang. Nah ini, kalau sampai ada penghalang maka ya sudah, walaupun dia kerabatnya, walaupun dia suaminya mungkin, ya. Tapi karena ada penghalang, maka penghalang ini yang kemudian menjadikan seorang terhalangi dari apa? Warisan. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ya, bisa dilihat pada halaman ya 30 ada diagram yang saya buat, ya. Jadi penghalang warisan itu ada dua macam. Ya, ada dua golongan. Yang pertama adalah penghalang berupa sifat. Penghalang berupa sifat yang ada pada ahli waris tersebut. Berupa sifat. Ya, inilah yang akan dibahas. Ya. Sifat yang pertama adalah misalnya kekufuran. Dia orang kafir. Ini berarti ada sifat pada diri dia, yaitu apa? Kekufuran. Sifat kekufuran yang ada pada seorang inilah yang menjadi penghalang dia mendapatkan apa? Warisan dari saudaranya muslim. Ya. Atau sifat berikutnya adalah perbudakan. Dia adalah budak. Ya. Namanya budak tidak berhak mendapatkan apa? Ya, warisan dari kerabatnya yang bukan apa? Budak. Ya. Atau sifat yang ketiga, ya, adalah dia ini pembunuh dari orang yang akan diambil hartanya sebagai warisan. Ya. Seorang keponakan membunuh pamannya, misal, ya, karena sudah kepingin dapat warisan dari pamannya, dia bunuh pamannya. Ya. Dengan sebab membunuh itulah justru dia tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, ini tiga sebab yang merupakan sifat kalau ada pada seseorang, maka dia tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Tiga sifat ini. Nah, inilah yang kita maksud dalam pembahasan kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah perbudakan. Ini sifat yang dengan sifat ini seorang terhalangi dari mendapatkan warisan. Ya. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena status budak itu, ya, namanya budak. Ya. Harta budak itu menjadi harta tuannya, itu sudah kaidah. Hartanya budak adalah harta apa? Tuannya. Saya misalnya punya budak 10. Ya. Ini budak-budak saya kreatif luar biasa. Yang satu ahli membuat apa namanya? Kerajinan tikar, dia jual tikar mendapatkan hasil. Yang satu dia bisa punya ahli membuat apa? Sapu, dia punya penghasilan dengan dia apa namanya? Membuat sapu dan menjualnya. Nah, harta yang dimiliki oleh budak-budak saya itu adalah menjadi hak saya. Dia budak saya dan hartanya adalah apa? Punya saya. Nah, wabillahi taufiq. Ya. Seandainya misal ya, Khan. Seorang punya anak, budak saya punya anak, dia menikah, ya, dia menikah. Kemudian punya anak. Ya, anaknya dibeli oleh orang dan merdeka. Anaknya jadi orang yang merdeka. Anaknya merdeka. Bapaknya masih statusnya apa? Budak. Ya. Kemudian anaknya meninggal. Anaknya meninggal, hartanya ini walaupun secara apa sebab waris ayah adalah termasuk ahli apa waris, tetapi status ayahnya ini masih apa budak. Mayit ini punya anak juga, maka yang diberikan hanya kepada anaknya saja, bapaknya tidak diberi. Ya. Karena kalaupun harta itu diberikan kepada ayahnya yang masih statusnya budak, maka otomatis harta itu akan dimiliki oleh siapa? Tuannya. Ya, kembali lagi nanti saya apa hubungannya, tidak ada kaitannya dengan waris mewarisi. Ya. Al-khulasah kesimpulannya, perbudakan itu menjadi penghalang seorang untuk mendapat apa? Warisan. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian pembunuhan. Pembunuhan juga menjadi sebab apa? Yang menghalangi seorang dari waris mewarisi. Ya. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam salah satu tafsir, ya, ada kisah Israiliyat. Naam, kisah Israiliyat. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketika diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya agar kaumnya mencari sapi betina. Jadi suatu saat di tengah-tengah Bani Israel dijumpai adalah ada mayit, ada jenazah. Kemudian terjadilah keributan di antara mereka, hampir terjadi pertumpahan darah karena saling menuduh siapa yang membunuh. Akhirnya mereka mengatakan, kenapa kita tidak pergi saja kepada Musa, kita tanya kepada Musa. Berbondong-bondong orang datang kepada Musa. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk mencari sapi betina. Apa hubungannya ya pertanyaan tadi dengan sapi? Tapi itulah ujian dari Allah. Allah menguji Bani Israel. Disuruh mencari sapi betina. Subhanallah, mereka ini orang-orang apa? Bani Israel tidak langsung cepat-cepat melakukan tugas dan perintah dari Allah. Kalau cepat-cepat dilakukan selesai, sapi betina apapun bisa. Tapi kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan warnanya apa, sifatnya bagaimana, ya bagaimana umurnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya tambah apa? Tambah berat, tambah berat, tambah berat. Hampir-hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sebab mereka sendiri. Sampai akhirnya alhamdulillah mereka bisa mendapatkan sapi yang apa namanya disifati dengan sifat yang sangat-sangat berat, tapi mereka dapatkan. Ternyata disuruh disembelih. Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar salah satu dari bagian tubuh sapi ini dipukulkan kepada mayit. Ketika dipukulkan, mayit ini hidup lagi. Bukan untuk beramal di dunia, ya, karena sudah selesai. Ya, orang di dunia hidup sekali saja untuk beramal. Ya, tidak ada kesempatan yang kedua. Ketika dipukulkan, dia hidup kembali hanya untuk mengabarkan siapa yang ada membunuhnya. Fulan yang membunuhnya. Disebutkan dalam kitab tafsir, ternyata yang membunuh adalah keponakannya sendiri. Ya. Yang dia menginginkan apa? Warisan dari pamannya. Dan justru dengan membunuh ini, seorang terhalangi dari apa? Warisan. Ya. Dan membunuh yang dimaksud adalah membunuh bighairi haqqin. Membunuh bighairi haqq. Adapun membunuh bihaq, membunuh yang memang diizinkan oleh syariat, maka ini tidak menghalangi apa? Warisan. Ya, saya sebutkan contoh misalnya seorang algojo, seorang eksekutor, ya, yang memang mendapatkan tugas dari waliul amr untuk, ya, merajam atau memenggal seseorang, ya. Kebetulan yang dapat dia mau memenggal loh, kok yang dipenggal adalah kerabatnya, khawatir ini. Ya, orang tapi biasanya ini mungkin juga akan diberikan kepada algojo yang lain, ya kan demikian. Ya. Tapi seandainya memang dia mendapatkan tugas dari penguasa untuk mengeksekusi seseorang yang ternyata masih ada kerabatnya. Nah, maka ya, apakah pembunuhan yang seperti ini yang secara syariat diizinkan juga menjadi sebab penghalang warisan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Wassahih dan yang benar, ya, itu tidak menghalangi. Ya. Wabillahi taufiq. Khilaf itu kita sebutkan di dalam buku pada halaman yang ke-31 dan 32. Adapun yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dari penghalang-penghalang warisan berupa sifat adalah perbedaan agama. Adalah perbedaan agama. Naam. Perbedaan agama disebutkan di situ, ya. Halaman yang ke-32. Perbedaan agama antara muwaris, muwaris yakni orang yang mati, dengan ahli warisnya, ya, menghalangi hubungan waris mewarisi antara keduanya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ya, seorang muslim tidak mewarisi hartanya kafir. Sebagaimana juga orang kafir tidak mewarisi hartanya muslim. Nah, perbedaan agama ini menjadikan seorang terputus hubungan waris mewarisi berdasarkan hadis yang sahih ini, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Maka pada kasus seorang mati meninggalkan dua istri, yang satu muslimah, yang satu ahlul kitab Yahudiyah. Ya. Ketika seorang itu mati dengan dua istri ini, yang satu muslimah, yang satu Yahudiyah, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya istri yang apa? Muslimah. Yang Yahudiyah tidak. Kecuali dalam beberapa kondisi. Panjenengan bisa melihat pada halaman 33 catatan kaki, ya. Di situ kita sebutkan beberapa kondisi di mana seorang yang tadinya kafir dia bisa berhak mendapatkan warisan. Naam, seorang wanita kitabiah tadi, ya, seorang wanita kitabiah ketika masa iddahnya apa? Masuk Islam. Masa iddahnya dia masuk Islam. Suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal. Di masa iddahnya dia masuk Islam. Masa iddah itu masih status seorang menjadi apa? Istri. Ya, ketika dia masuk Islam di masa iddahnya, maka ya, dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Meskipun status ketika kematian suaminya dia dalam keadaan kafirah, namun ketika dia masuk Islam di masa iddah, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan warisan. Nah, di situ disebutkan di situ, poin yang ketiga, istri yang berstatus kitabiyah jika masuk Islam di masa iddah berhak mendapatkan warisan. Ya. Karena hubungan suami istri masih ada selama masa iddah. Ya. Belum selesai hubungan suami istri itu. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini salah satu perkecualian dari hadis la yarisul muslimu wal kafira wal kafiru al muslim menurut pendapat Hanabilah. Ya. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Taib adalah penghalang waris yang bukan merupakan sifat namun penghalang berupa orang, ya. Berupa orang. Seorang cucu tidak berhak mendapatkan warisan karena masih ada anak laki-laki. Ya. Maka anak laki-laki ini sebagai apa? Penghalang. Ya. Seorang kakek tidak berhak mendapatkan warisan ketika bapaknya mayit masih ada. Seorang nenek tidak berhak mendapatkan warisan ketika ibunya mayit masih ada. Ya, ini namanya penghalang dalam bentuk syahs, dalam bentuk apa? Orang. Yang ini akan dibahas secara khusus pada babul hajab. Pada pembahasan hajab. Ya. Naam, wabillahi taufiq. Dilihat nanti pada bab khusus, ya, yang menjelaskan tentang babul hajab. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, pada bab keberapa ini babul hajab? Nah, babul hajab itu 6, bab yang ke-9 halaman ke-70. Itu bab hajab, penghalang, ya. Dan sudah kita buatkan tabel siapa saja yang menghalangi, ya. Baik. Nah, sudah kita buatkan tabel, ya, ahli warisnya siapa, yang menghalangi itu siapa saja. Kalau ada orang-orang itu, maka ya, dia tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Terhalangi dengan ahli waris lain yang lebih kuat posisinya, lebih kuat kekerabatannya, lebih kuat hubungannya dengan mayit, dengan mayit. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian ikhwatul kiram, ya, kita telah selesai bab yang ke-4 dari bab-bab yang disebutkan dalam buku ini. Dan harapan kita, ya, apa yang telah kita baca ini murur syariah, ya. Kita baca dengan cepat ini, ya, bisa difahami untuk kemudian panjenengan baca kembali, ya, sehingga ini menjadi sebuah ilmu yang difahami. Dan kalau ada hal yang belum difahami, bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan biiznillah, dengan izin Allah, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab mengenal ahli waris. Ya, mengenal ahli waris, siapa saja ahli waris, baik dari kalangan laki-laki atau dari kalangan wanita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kalau ada pertanyaan tafadhol ikhwan. Baik, kalau tidak ada kita, ya, mau apa? Waalaikumsalam. Ya. Thank you. Oh ya. Inti pertanyaan tadi adalah, ya, ketika ada seorang yang dia secara kekerabatan, ya kerabat, ya, namun dia bukan ahli apa? Waris. Ya. Dia kerabat, namun bukan ahli waris. Kemudian tetap minta saja. Saya minta saja. Saya harus dapat jatah. Ya. Ya, contohnya tadi kasus, ya, seorang mati punya anak, ya, beberapa anak. Ya. Misalnya punya anak berapa, 5 atau 6, ya. Tapi kemudian salah satu anak itu adalah anak perempuan yang dia punya anak juga. Berarti kan cucu dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli apa? Waris. Ya. Cucu dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Ini sudah meninggal ini. Jadi orang mati meninggalkan anak-anak, ya, dan ada cucu dari anak yang sudah apa? Meninggal ini. Baik. Kalau di dalam keumuman yang ada di sekitar kita ini, ya, ini kan dapat, ya kan? Ya, kalau di pengadilan ya dia dapat ini, ya. Harus dapat ini, ya. Harus dapat. Kalau enggak ribut nanti. Ya. Memang seperti itu hukum yang berlaku, yang diterapkan. Terkadang disuruh milih ini mau pakai hukum apa, kan demikian. Nah, terus bagaimana ini? Ini secara syariat dia tidak berhak, tapi dia minta, ya. Dia minta. Nah, ya. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu waris. Ya. Baik. Orang itu biasanya meminta karena enggak tahu, dia sebenarnya tidak apa? Berhak. Bisa jadi karena enggak tahu. Ya. Taunya berhak. Ya. Maka perlu untuk diberi penjelasan bahwasanya, ya, dia sesungguhnya tidak apa? Tidak berhak. Nah, namun seandainya dia mau diberi, ya, dia bisa mendapatkan dari sisi wasiat. Saya tahu bahwasanya anak saya sudah meninggal, ya, salah satu anak saya sudah meninggal dan punya anak-anak, dan anak-anak itu bukan ahli waris. Saya tahu itu. Kalau saya mati, ya, dia tidak mungkin dapat. Maka saya menulis wasiat, ya, menulis wasiat. Ketika saya masih hidup atau berpesan sebelum kematian saya, tolong putuku soko anak wadon kae ojo lali, dikasih sekian, misal. Dia bisa mendapatkan, ya, harta dari cara apa? Wasiat. Ini menjadi penyelesaian, salah satu penyelesaian. Ya. Atau ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seandainya ahli waris yang ada itu, ya, semuanya bersepakat untuk memberi dia. Ya, pemberian sudah, pemberian. Tidak harus dengan aturan-aturan. Dan tidak ada aturan, diberi saja. Semuanya ya bersepakat kasih saja. Tidak masalah juga yang seperti ini. Tetapi yang penting ma'asyiral muslimin, memang harus ada upaya untuk kita memberikan apa, ya, penjelasan kepada umat, ya, untuk kita menghidupkan syariat yang mulia ini agar seorang mengerti haknya, ya, dan agar seorang tidak menuntut yang bukan apa haknya. Yang paling penting adalah barokah dalam harta, ya. Bukan banyaknya harta, banyak harta itu bukan punya dia, repot nanti urusannya sampai hari kiamat. Tapi ketika kita ngerti ini bukan hak saya tidak akan meminta. Saya tidak akan meminta. Orai tetap kowe pancen orai untuk hak, tapi ini sudah kamu dikasih. Kita rela semuanya ngasih. Nah, kalau sudah seperti ini lain masalah. Ya. Orang dikasih, ya kan? Tidak masalah. Jadi dari sisi itu, yang pertama bisa dari sisi apa? Wasiat. Selama wasiat itu tidak lebih dari apa? Sepertiga. Sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Ya. Kemudian dari sisi yang lain mungkin dia mendapatkan apa? Ya, pemberian, ya, dari ahli waris. Sudah dibagi, semuanya sudah dapat. Ya, kemudian saya dikasih. Nah, saya tak urun sekian, sekian, sekian. Macam-macam. Dia dapat bagian dari pemberian paman-pamannya atau bibi-bibinya. Yang seperti tidak masalah. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih, monggo, Pak. Ini masalah meninggal, saya tidak tahu ini. Meninggalkan apa ini? Meninggalkan, oh ya, yeah. Onusus. Oh ya, yeah, ya. Yeah. keluar rumah tanpa izin suami. Ya. Kalau bahasa kasarnya apa? Minggat. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini tragis sekali ya. Kasihan suami ini. Jadi ada kisah suami, misalnya ada suami ditinggal minggat sama istrinya. Kasaran seperti itu ya. Istrinya pergi, kabur, bawa anaknya. Ya. Kemudian tiba-tiba sang suami apa? Meninggal. Ya. Meninggal. Pertanyaannya, apakah istri yang kabur ini masih berhak mendapatkan apa? Hak waris. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya, statusnya masih istri. Ya, kan? Masih istri. Selama tidak dicerai sama siapa? Suaminya. Dan anak juga status tetap apa? Anak. Ya. Nah, ya dia tetap berhak untuk mendapatkan apa namanya? Warisan. Yani sekarang kita lihat kenyataan yang ada, dia masih menjadi apa? Istrinya. Ya. Walaupun sang suami marah, ya, tidak ridho istriku pergi dari rumah namanya. Tapi status dia masih apa? Masih istri. Kecuali kalau dia kemudian mentalak, ya. Mentalak, ya. Itu pun ada pembahasan ya kan, seandainya ya dia masih di masa apa namanya? Masa iddah dari talak roji, ya. Talak roji, yaitu talak yang pertama dan talak yang apa? Yang kedua. Nah, itu statusnya masih apa? Masih istri juga, nah, ya. Bisa dilihat di dalam pembahasan apa namanya? Na'am. Pernikahan, ya. Wabillahi taufik. Nah. Kenapa? Ya, dia sudah ditalak atau belum oleh suaminya? Ya. Ini pertanyaan tambahan tadi. Ya. Minggatnya sudah bertahun-tahun. Ya. Nah, tapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah di sini, ya. Karena dia telah nusyuz. Ya. Tidak berhak mendapatkan nafkah. Nah, suami tidak ngasih nafkah pada dia, ya, tidak dosa dia, karena istrinya tidak apa, mentaati. Namun status dia masih menjadi istri, ya, berarti dia masih apa, berhak mendapatkan apa, warisan. Wallahu a'lam. Dan itu pun tidak banyak, kan? Ya, hanya 1/8. Ya, karena punya anak tadi. Ya, punya anak. Suami punya anak. Nah. Baik. Moga. Maksudnya batasan apa? Harus adil. Adapun yang pertama ketika ya baik, pertanyaannya adalah ketika antara ahli waris ini ada yang inginnya pakai hukum Islam, kemudian yang lain inginnya pakai hukum yang berlaku di adat istiadat, ya, tidak sepakat ini tadinya. Ya. Kemudian setelah itu ya sudahlah, suara terbesar adalah ya pembagian yang tidak sesuai dengan syariat. Suara terbesar. Bagaimana sikap saya sebagai suara terkecil, ya, karena kita sudah ngerti hukumnya. Namanya. Ya, sikap kita ma'asyiral muslimin, ya, kita tetap berusaha memberikan nasihat kepada mereka, karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Tetap kita memberikan nasihat, ya. barangkali dengan ditakut-takuti, barangkali dengan dibacakan ayat, ya, seorang akan apa? Akan menyadari. Kalau tetap tidak mau, nekat pokoknya, suara gelem, pokoknya kayak gie, orang manut dengan syariat misal. Ya sekarang tinggal untuk diri kita sendiri minimal. Kalau kita ternyata mendapatkan jatah lebih, ya kelebihannya saya tidak mau ambil. Ya. Berikan, karena itu apa namanya, bukan hak saya. Ya. Kalau ternyata saya mendapatkan jatah lebih sedikit ya sudah, kita maafkan yang lain. Ya. Kita maafkan yang lain. Ya. Ya. Saya mendapatkan jatah lebih sedikit ya sudah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Ini terkait dengan pertanyaan yang pertama. Tetap harus ada upaya untuk apa? Menegakkan syariat ini, diingatkan. Nah, sebab kalau tidak ya setiap orang akan seperti itu. Akhirnya tidak akan tegak hukum Islam ini, syariat ini. Karena hampir kebanyakan orang semuanya seperti itu nanti. Pakai suara apa? Terbanyak. Suara terbanyak. Suara terbanyak tidak pernah akan tegak hukum Islam itu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, terkait dengan orang tua memberikan hadiah kepada anaknya. Ya. Ini hadiah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang di masa apa? Hidup. Tanpa ada imbalan. Ini namanya hadiah. Tanpa ada imbalan namanya hadiah. Hanya semata-mata memberikan. Ini namanya hadiah. Pemberian tanpa ada apa? Imbalan di masa apa? Hidup. Nah, bisa terjadi antara dua orang yang saling mencintai, tidak ada hubungan apa-apa. Ya. Atau seorang ayah memberikan hadiah kepada apa? Anaknya. Pemberian atau hibah. Nah, ikhwatil kiram rahimahullah rahimahullah, pemberian orang tua kepada anak, hibah ya, atau hadiah. Ya, hibah diberikan pada anaknya ini syaratnya adalah adil. Ya, syaratnya adalah apa? Adil. Jangan hanya diberikan kepada satu orang anak, yang lain tidak diberi. Ya, harus adil. Nah, dan terkait dengan masalah adil ini memang khilaf di kalangan para ulama. Karena tadi panjenengan menanyakan apakah ada batasnya? Ada batasannya. Batasannya harus adil. Batasan yang kedua tentang adil itu bagaimana? Apakah sama, rata atau adil itu adalah sesuai dengan perhitungan apa? Waris. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan adil itu adalah sesuai dengan pembagian apa? Waris. Nah, adil itu adalah sesuai dengan pembagian apa? Waris. Ya. Anak laki-laki diberikan dua, anak perempuan diberi apa? Satu. Nah, ada sebagian ulama yang berkata, berpendapat adil adalah rata dalam hal ini. Ini pemberian di masa apa? Hidup. Nah, seandainya misal sudah diberi, ya. Kemudian tiba-tiba ada anak yang belum diberi kemudian meninggal. Ya. Taib ini bagaimana ya? Allahu taala alamu bis-shawab ya wal ilmu indallah. Nah. Apa yang sudah berlalu sudah ya. Nah. Ya, orang tua kenyataannya memberikan kepada sebagian dan tidak memberikan kepada sebagian yang lain. Tinggal kenyataan yang ada adalah sekarang orang tua memiliki harta sebagai apa? Sebagai warisan. Maka itulah yang dibagi untuk mereka semuanya. Ya. Adapun kemudian setelah dibagi, ya, yang mendapatkan hadiah ini kok masa kita teman adikku ya. Ya. Tak kayak kewai. Nah. Saya kasihkan kepada adik saya. Sebagai pemberian dia sebagai kakak kepada apa? Adik ya enggak masalah yang seperti itu. Enggak masalah seperti itu, ya. Karena tidak ada aturan kemudian sebelum dibagi harta waris dilihat dulu sejarah pemberian-pemberian ya. Orang tua sudah adil atau belum, nanti diadilkan dulu baru kemudian jadi harta waris. Tidak seperti itu ya. Urusan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak adil dulu ya. Dan bagi anak hendaknya dia memaafkan apa yang dulu dilakukan oleh siapa? Orang tuanya. Sedang kenyataannya yang ada sekarang adalah terkait dengan harta yang masih ada, itulah yang menjadi objek apa namanya? Ya, warisan. Itu yang dibagi. Adapun setelah dibagi kemudian anak yang kaya sebenarnya bukan karena dia sudah mendapatkan hadiah dari orang tuanya, tapi karena sudah kaya raya. Ya. Harta enggak seberapa, cuma 8 juta, ya kan. Dia sendiri sudah miliarder, ya. Ada anak saudara-saudaranya masih miskin-miskin semua. Ya. Ora tega kalau saya apa namanya? Ya mengambil. Ya enggak, itu hak saya ambil, saya terima. Tapi ini saya kasihkan kepada adik saya yang masih miskin. Ya, bahkan mungkin tak tambahi juga karena saya juga apa namanya ya punya harta lebih. Yang seperti ini lain masalah. Ya. Itu kebaikan seorang kakak kepada adiknya atau seorang adik kepada apa? Kakaknya.